Dia membawa atau memiliki dosa-dosa besar, yang belum sempat bertobat di saat hidupnya. Mungkin dia membawa dosa besar berupa menghina atau mengambil haknya orang lain. Belum sempat bertobat karena terkait dengan makan aja. Bahwa sampai mati. Maka keberadaan orang ini, bahwa firatun dhunubi, maka ampunan untuk dosanya, tahta masyiatillah. Subhanallah. Di bawah kerja Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a jika Allah berkehendak, Allah ampuni dosanya. Sehingga ketika sudah diampuni oleh Allah, presiden sudah tidak membawa dosa-dosa besar lagi, sudah dibersihkan oleh Allah. Sehingga masuk ke dalam surga. Wa insya'a azaba. Jika Allah berkehendak, Allah azab dia. Jadi keberadaan orang tersebut untuk dosanya tidak Allah ampuni. Sehingga orang tersebut dihadap, disiksa. Kemudian pertanyaan yang saya lontarkan, apakah orang ini nanti masuk surga? Jawabannya apa? Oh, kan? Masuk surga enggak sih orang ini? Disiksa loh ini, tadi masuk surga. Apa sebabnya? Karena dia maksudnya masih membawa tauhid, hasdul iman, masih membawa pokok dari keimanan. Lah, ini yang sudah kita pelajari dahulu ketika membahas keutamaan dari tauhid. Orang yang masih membawa tauhid, namun dia juga membawa dosa besar, maka orang ini masih mendapatkan keamanan. Berupa tidak kekal dari api neraka ketika dosanya itu Allah kehendaki untuk dijadikan sebagai disiksa. Jadi paham ya? Nah, orang ini yang dikatakan mendapatkan hamil mutlak atau mutlakul amin. Keamanan yang mutlak atau mutlak mendapatkan keamanan. Saya tertegas ya, biar kita kembali membahas lebih lewat. Jadi orang yang bertauhid dan dia atau orang yang beriman dan dia tidak mencampuri keimanannya, ulaika lahumul amnu. Masih ingat ayatnya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum fi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi dibawakan dari itu menjelaskan keutamaan tauhid. Dan kita sudah sampaikan di dalam bab ini. Jadi orang yang dia beriman, bertauhid dan tidak diampuni keimanannya dengan apa? Kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Maka bagi mereka keamanan. Jadi keamanan itu sudah menjadi jaminan bagi orang yang bertauhid. Cuma permasalahannya sekarang, apakah orang ini akan mendapatkan keamanan yang sempurna? Keamanan sempurna itu bahasa Arabnya adalah al-amnul mutlak. Keamanan yang mutlak, yang sempurna. Pertanyaan Ustaz, untuk mendapatkan al-amnul mutlak, berarti keimanannya, ketauhidannya itu jangan dicampuri dengan kezaliman. Baik zalim yang itu asyirkul akbar, asyirkul asghar, ataupun al-kabair, ataupun as-shaghair. Jadi keimanannya bersih dari itu. Karena orang yang berbuat dosa itu hakikatnya sedang berbuat apa? Kezaliman. Itu sudah pasti. Orang berbuat dosa itu sedang berbuat kedoliman. Bisa dolim kepada Allah, bisa dolim kepada hak sesama hamba-hamba Allah, bisa dolim kepada diri sendiri. Nah, kalau berbersih dari kedoliman, ketika itu berbersih dari kedoliman, orang ini akan mendapatkan al-hamlul mutlak, keamanan yang sempurna. Maksudnya apa? Aman dari masuk ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang namanya al-hamlul mutlak. Monggo kita semua berusaha untuk mewujudkan itu. Harus sungguh-sungguh ke bapak-bapak hadirin Allah, sungguh-sungguh untuk mewujudkan. Karena orang yang tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat. Kalau orang tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat memperoleh. Dengan kesungguhan kita akan menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Masyaa fiina la nahdiyana subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan tunjuk di jalan kami. Jadi kalau bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan tunjuk jalan-jalannya Allah. Jika diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu, diberi kemudahan untuk memahami ilmu, diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmunya. Diberi kemudahan untuk ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Tanamkan karena cita-citanya adalah ingin mendapatkan al-hamlul mutlak, keamanan yang sempurna. Ada pun seperti yang disebutkan nomor 2, dia membawa tauhid, namun dia juga membawa dosa kedzaliman, bukan dosa besar. Orang ini pun masih mendapatkan keamanan. Namanya mutlaqul hamli. Mutlaqul hamli maknanya apa? Dia masih memiliki aqlul hamli. Pokok keamanan itu masih ada. Kenapa dikatakan pokok keamanan masih ada? Karena dia masih membawa tauhid, membawa keimanan. Sehingga aqlul imannya karena masih ada, maka aqlul hamli juga masih ada. Jika orang ini mendapatkan keamanan, namun dikatakan keamanan yang nafis, keamanan yang kurang sempurna. Bisa dilakukan oleh sebab yang ketiga, jika Allah berkehendak dia disiksa, itu tidak akan kekal di dalam neraka. Jadi mana ini? Jadi prinsip akidah yang harus kita iman. Karena akidah yang telah berjalan di atasnya Rasulullah Sahabat, tabi'in asbabun tabi'in. Dan yang meneliti akidah ini adalah orang lain. Dia tetap dan dia menyesatkan yang lain. Jadi kami lah, seibar Rasulullah. Faidah yang ketiga, fil ayat ini, di dalam ayat ini, surat apa tadi? Sedang kita pelajari. An-Nisa ayatnya 48. Ruddun 'alal khawarij. Sebagai bantahan untuk paham khawarij. Di sana ada paham yang dimiliki oleh manusia. Dan paham ini sangat berbahaya, yaitu paham yang ada pada orang-orang khawarij. Ini salah satu dari ragam bentuk yang keluar dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari petunjuk apa yang para sahabat berada di atasnya, yaitu paham al-khawarij. Apa paham mereka ini? Tahu supaya selamat. Karena orang yang tidak tahu kekeliruan itu bisa terjatuh ke dalam kekeliruan. Namun karena yang tidak tahu juga terjatuh, benar-benar. Kalau sudah tahu terjatuh, itu tidak usah dalam salahkan diri sendiri. Kata orang seperti tidak tahu tidak boleh. Oh yang dekat saja. Nah, bagaimana? Harus berhindar. Bagaimana? Prinsip wajib ini salah satu di antaranya. Prinsip wajib alladzina yukaffiruna min dzunub mereka mengkafirkan dzunub dengan dosa-dosa ya orang yang melakukan al-kaba'ir dosa-dosa mereka kafirkan dengan kata lain berarti kalau dia mati ada yang masih membawa dosa, dosa. Karena asalnya seperti itu, akibat perbuatan dosa besar diancam dengan neraka di antaranya, diancam dengan neraka, diancam diharamkan dari surga atau diancam tidak mendapatkan bau dari surga, padahal surga itu tercium dari jalan sekian dunia. Mereka memahami dalil-dalil tersebut menyimpulkan kalau orang melakukan dosa besar di bawah sampai mati berarti orang tersebut dihukumi apa? Kafir. Jadi prinsip yang ada pada paham apa tadi namanya? Kuat. Kita sedikit pelankan supaya bisa dipahami dengan baik. Jadi membahas pahamnya mereka itu bukan suatu hal yang tabu. Karena ini membahayakan sekali kalau sampai akidah ini meracuni pikiran-pikiran kaum muslimin. Nah kalau sudah meracuni pikiran-pikiran kaum muslimin, susah mereka untuk diajak kepada yang benar. Dosa-dosa kafir. Tapi kalau kafir boleh dibunuh. Akhirnya kan banyak pembunuhan. Gitu maksudnya. Akhirnya banyak pembunuhan. Terjadi banyak perampokan juga. Segera untuk diantisipasi, selamatkan diri dari depan awal. Demikian juga segera kita harus paham ini pahamnya. Jadi Imam Bukhari salah satu di antaranya menjadi mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata sebagian ayat seperti ini. Seperti wa mayyakun mu'minan muta'ammidan fajazaruhu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu wa 'adzabahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka bagi dia adalah jahannam. Alasan dia fajazaruhu jahannam Allah murka padanya, Allah melaknatnya dan meresapkan azab yang sangat besar. Bertubi-tubi itu ancaman. Nah, kita menyebutkan berarti kalau ada orang membunuh seorang mukmin berarti dia apa? Kafir. Kesimpulannya begini. Apa sebabnya tidak melihat ayat yang lain? Bagaimana ketika terjadi dua kelompok mukmin yang bertempur? Itu kan mukmin jadi masih Allah bukan mukmin. Karena yang namanya bertempur kan ada yang membunuh, ada yang dibunuh. Atau apabila seorang muslim yang keduanya membunuhkan pedangnya, al-qatil wal maqtul fi nar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh itu keduanya di dalam neraka. Harus masih menyebutkan muslim. Yang menyebutkan kafir. Jadi kami. Lain. Ini pembunuhan di situ adalah pelaku dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan dari kemusliman dia. Bisa dipahami dari sini. Nah, itu salah satu salah dengan cara berpikirnya orang-orang. Allah masih sebutkan mukmin, harus masih sebutkan muslim. Lah ini orang kuat menyebutkan kafir dari mana pemahamannya? Itulah pemahaman dari ibuah dalam mengambil manhaj ilmu yang dia dapat. Karena tidak mungkin jalannya para sahabat di dalam memahami dalil tersebut. Sehingga dia menyimpang dari ini. Sehingga dia menyimpang. Sehingga harus berhati-hati. Sehingga ancaman-ancaman yang terkait dengan pelaku-pelaku dosa besar yang diancam dengan neraka, itu maknanya, itu bukan sama sekali nanti tidak bisa keluar dari neraka. Maknanya bukan demikian. Maknanya adalah dia tidak bisa menjadi orang yang pertama kali untuk masuk ke dalam surga, karena masih terancam dengan neraka. Jika dibersihkan dari dosa-dosa, dan akan dikeluarkan dari neraka, karena dia masih memiliki akhlul iman, akhlul tauhid. Nah, yang bisa menghilangkan akhlul iman, akhlul tauhid, di antaranya adalah asyirkul akbar. Tapi sirik besar. Itu akan menghilangkan pokok dari keimanan. Jadi kalau begitu bahaya mana antara sirik dengan dosa perzinahan? Dosa syirik. Kita harus melihat perkara yang terjadi ini dengan seluruh-seluruh adillah, dengan seluruh adillah, supaya nanti tidak terjatuh ke dalam kesalahan seperti salahnya paham kuat. Dalil mereka apa yang berikutnya? Mereka siapa yang dimaksud? Kuat. Jadi ketika sudah terancam dengan neraka, itu nanti masuk neraka. Begitu. Jadi melanjutkan masuk neraka. Padahal pada dalam ayat kan, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, dan Allah akan ampuni dosa yang di bawahnya dari dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah? Dan kalau Allah itu sudah masuk. Antara neraka, berarti masuk neraka. Itu kan sudah salah di neraka. Memahaminya. Bisa difahami? Bisa difahami? Ya, karena kita harus bisa membantah paham mereka. Nah, kalau sudah masuk neraka, itu tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Karena kehidupan ini akan selesai kalau tidak sebagai ahadul jannah, ya ahadul. Nah, kalau tidak penduduk surga, ya penduduk neraka. Nah, menurut ayat Al-Quran kata mereka bahwasanya surga itu uiddat lil-muttaqin, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Sedangkan neraka uiddat lil-kafirin, disediakan untuk orang kafir. Sehingga ketika sudah masuk neraka, dia adalah orang kafir. Itu kelaziman yang mereka bawakan. Kalau sudah masuk neraka dan berbentuk sebagai orang yang kafir, itu tidak bisa keluar. Mustahil, seperti mustahilnya unta keluar dari lubang jarum. Paham sampai sini? Itu paham siapa? Wah. Sehingga kalau panjenengan terdapat penjelasan yang seperti ini, kalau sudah masuk neraka, ya memang neraka dipersiapkan untuk orang kafir. Kalau sudah masuk neraka tidak keluar, mustahilnya itu seperti mustahil onta masuk lewat kubur. Tapi kan mustahil keluar neraka. Kalau ada yang berupa dapat demikian, ketahuilah itu paham yang ada pada orang-orang. Jadi terserah dia orang mana saja atau mungkin di mana lah, kelompok apalah. Kalau seperti itu pemahamannya, tetapilah ini pemahaman kita. Jika konsekuensinya apa dengan paham ini? Hadis-hadis yang terkait dengan syafaat itu diperlukan. Atau dikatakan hadis ini tidak bisa dijadikan kunci. Tidak bisa dijadikan jadi. Jika mereka itu tidak meyakini adanya apa? Jadi kalau kerama-kerama ya menunjukkan menanggungan bisa gak ada Rasulullah karena itu satu sisi ekstrim menolak adanya apa? Syafaat. Ada pokok lagi yang ekstrim di dalam menetapkan syafaat. syafaat adalah tidak ekstrim dari penetapannya. Ekstrim itu bagaimana sudah mengenai syafaat dan tidak mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan syafaat, akhirnya salah di dalam mencari syafaat. Tuntutan-tuntutan yang harus dibuka pemikiran dalam keadaan demikian supaya kita susahnya. Oh, kalau begitu kita butuh ilmu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sama. Jika kita terjebak masyarakat muslimin, Rasulullah SAW, dengan terhubungnya dengan tempat-tempat yang berdiri, karena sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Di antaranya apa? Paham? Paham apa? Wah. Satu. Yang kedua, wal mu'tazilah. Yang kedua adalah paham mu'tazilah. Paham mu'tazilah ini dikenal dengan paham yang menjauhkan akal daripada dalil. Jadi kalau tidak masuk akal itu tidak bisa diterima. Kalau masuk akal baru bisa diterima. Tidak semua ajaran Rasul itu masuk akalnya manusia, tidak semua. Karena ada hal-hal yang secara praktis, contohnya seperti mengusap khauf apa khauf? Khauf ya, bukan khauf ya. Mengusap khauf kaki ya, atau sepatu yang terdiri dari kulit. Itu yang diusap bagian bawah apa? Padahal yang kotor katakan ke bawah. Lalu, itu menunjukkan agama itu tidak harus dengan akar atau tidak masuk. Nah, agama itu adalah tunduk dengan apa yang diajar dengan Rasulullah. Kalau agama itu dengan akar, tidak masuk akal. Yang kotor ke bawah, apa yang diusah ke akar. Segitu maksudnya? Hanya. Itu salah satu. Soalnya, di antara prinsip mu'tazilah itu terkait dengan dosa besar. Terkait dengan dosa-dosa itu persis seperti khawarij ketika di akhiratnya kekal di dalam neraka. Tapi ketika urusan di dunia beda dengan khawarij. Kalau khawarij kan tadi selaku dosa besar di apa? Dikafirkan. Di akhirat kekal dalam neraka. Kalau mu'tazilah di akhirat selaku dosa besar kekal di dalam neraka. Tadi seperti khawarij. Tapi di dunia beda, tidak seperti khawarij. Kalau pelaku dosa besar di dunia menurut mu'tazilah itu tidak bisa dikatakan sebagai orang kafir. Tapi sudah beda dengan khawarij. Tapi juga tidak bisa dikatakan sebagai orang mukmin. Tidak kafir, tidak mukmin. Berarti di mana? Tengah-tengah. Itu kehidupan di dunianya, kehidupan di dunianya ini, ya. Tidak mungkin, tidak kafir. Mereka menjelaskan bahwa pelaku dosa besar ketika di dunia adalah berada di salah satu manjilah kedudukan hedal manjilah kain. Di antara dua kedudukan. Dia tidak dikatakan kedudukan mungkin, juga tidak dikatakan dia kedudukan di tengah-tengah. Jika nanti kuburannya kan kuburan orang kafir kan sendiri, kuburan orang mukmin sendiri. Nanti mu'tazilah begitu kuburan sendiri. Tidak mungkin tidak kafir. Gimana dimudahkan Islam atau gimana dikuburnya? Kalau seorang mukmin atau muslim ketika meninggal dunia dikubur menghadap ke arah apa ini? Kiblat kan? Mu'tazilah di situ kan? Gimana ini? Tidak mungkin tidak kafir. Menghadap kemana? Kalau masuk kitab, dia masih mengakui tentang mukminnya. Ya tidak. Jadi pemikiran bid'ah semacam ini dikatakan pemikiran bid'ah karena dia menyimpang dari ajaran Rasulullah. Soalnya telah mengadang-adang pemikiran semacam ini. Paham yang mengadang-adang, mengadang-adang juga syaratnya bid'ah. Membikin-bikin. Itu memang susah untuk diterapkan. Maka bid'ah itu susah diterapkan. Tapi kebentuk-bentuk dengan permasalahan yang lain. rasanya sukses hati di tengah-tengah katakan itu tidak banyak kan? Ketika kita kalau di mana buburnya? Oh iya, buburnya di mana? Ah, buat jadi bubur aja. Setelah kenal yang lumbo, mungkin. Subhanallah ini kerja. Wabillah. Ini kiri. Keadaan siapa tadi? Mo? Mo. Sedikit pada sedikit ini penting. Untuk kita sampaikan mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita. Tahukah siapa pencetus pertama kali paham orientasi ini? Dia adalah orang yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu berguru kepada Syekh, kita tahu kita itu imam, bahkan Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Salah satu imam dari imam-imam dari sunnah wal jamaah. Yang berjalan di atas sunnah Rasul, yang berjalan di atas Allah. Jika kita katakan ahli sunnah wal jamaah. Berguru. Ketika tanggung-tanggung, tapi subhanallah ketika datang seseorang kepada Allah Subhanahu wa Taala dan bertanya, wahai imam, apa pendapatmu tentang pelaku dosa orang yang melanggar dosa? Karena fitnah di saat itu adalah fitnahnya Khawarij. Jadi, ketika fitnah itu menyebar, sangat-sangat berat dirasakan oleh mukminin. Nah, fitnah yang ada saat itu adalah pelaku dosa besar kafir. Dasar itu kalau kita lagi keluar. Orang kata secara terkumbang kami kebingungan, mereka itu bawakan dalil. Bawakan dalil, nah, kalau tidak bawa dalil, tidak mungkin akan laku di tengah-tengah. Kaum muslimin. Karena kaum muslimin cinta dengan Al-Qur'an, cinta dengan hadis Rasul. Kalau tidak membawakan itu, tidak bakalan jadi iman. Membawa pemahaman, maka tetap bakal ribun, tidak akan iman dengan kaum muslimin. Untuk kawin, pada-pada gitu. Kata roto, kemudian jemur, tidak bakalan jadi iman. Tapi kalau bawa, Allah Allahu Ta'ala, Allah Rasulullah Nasallah, mantap kaum muslimin sendiri, benar-benar. Di dalam membawakan dari salah di dalam memahaminya. Dari dia benar, tapi salah di dalam memahaminya. Sehingga tidak. Subhat itu luar biasa. Sehingga orang-orang yang masih bingung itu akan bertanya kepada ulama saat ini. Bagaimana yang benar terkait dengan pelaku dosa? Maka Al-Imam Hasan al-Basri menyebutkan bahwa pelaku dosa besar, dia katakan imanun bi imanihi fasikun bi kabirati. Dia pasti dikatakan iman dengan keimanan yang masih ada. Jadi dia dikatakan orang fasik dengan sebab melakukan dosa besar. Maknanya apa? Berarti imannya itu adalah iman yang nafi. Imannya yang kurang juga dia terjatuh ke dalam dosa. Nah kalau imannya tertentu, maka tidak terjatuh ke dalam dosa. Itu maksudnya. Orang terjatuh ke dalam dosa, ya karena iman hati kurang. Bentengnya itu tidak kokoh. Wasil bin Allah mengatakan yang ini khair. Kami punya pendapat lain. Coba lihat. Di hadapan syekhnya. Tidak terlalu sopan. Bangga dengan pendapatnya. Menurutku, nah ini juga lihat. Kalau sudah menurutku itu bahaya. Setelah orang yang sudah menurut dalil, bukan menurutku. Karena sudah berkait dengan agama. Kalau urusan dunia, aku bilang menurutku tidak ada masalah. Menurutku aku sakit jadi tidak. Nah kalau menurut pak dokter ya sini dulu, dirosen dulu, ketat apa nanti diganti pasang chip atau apa. Nah kalau menurut dia itu di jurnal berusaha. Saya tidak sekadar berjarak ya, seperti dulu kalau ayam-ayam pada hengkel saja. Menurutku dalam urusan kayak gitu tidak ada masalah. Urusan agama itu tidak boleh apa? Menurutku harus menurut. Jadi kemudian baru melontarkan pernyataan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar di itu adalah kedudukan orang ini al-manzilah bainal manzilah. Berada dalam satu kedudukan yang tidak ada namanya di antara dua kedudukan. Tidak mungkin tidak langsung gurunya itu mengkodis. Wakil telah menyendiri. Sudah tidak ikut dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak menuntut pemahaman ulama-ulama yang datang sebelumnya. Dan sudah bikin pemahaman ini. Sehingga pemahaman itu dikatakan muhtazilah, karena menyendiri. Orang yang menyendiri dengan pemahaman kedua dan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sehingga dikenal pemahamannya dengan nama muhtazilah. Ini pelajarannya berbeda. Jadi orang belajar kepada ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah belum tentu nanti dia akan menjadi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang yang bangga dengan rukunnya itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena dia pasti akan mendahulukan akalnya, hawa nafsunya daripada jadi kita harus waspada. Dia ketika datang jadi jangan dibenturkan dengan hawa nafsu kita. Mestinya dalil itu akan menunjukkan awal nafsu kita. Jangan dalilnya dikerang oleh awal nafsu kita. Awal bila-bila. Kita yang harus tahu. Dalil berkata apa? Seperti ini. Jangan awal nafsu ini di depan. Jangan mana kayak ini. Nanti bisa ribut. Jangan. Nanti ngomong orang. Jangan. Jadi jangan untuk mengarahkan dalil maksud saya. Katakan saya belum mampu mengamalkan. Semoga Allah mengampuni saya. Bersama dengan itu terus berdoa kepada Allah untuk bisa mengamalkan dalil. Jangan sampai dalil itu dengan hawa nafsu. Sangat-sangat berbahaya. Walaupun itu terakhir kata-kata sifat sifatil masyiah lillah. Menetapkan sifat masyiah untuk Allah. Jadi Allah itu punya kehendak. Inna ma'amru iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, maka jadi. Ini menunjukkan Allah memiliki dalam ayat ini juga disebutkan demikian. وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah akan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu namanya memiliki kehendak. Kita cuma berharap semoga Allah menghendaki buat diri kita dengan kehendak yang baik-baik. Jadi kami selalu minta kepada Allah yang lebih baik. Dan kita berharap kebaikan terus dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita putus untuk mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap Allah menghendaki kita untuk mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Kita sudah cukup bisa, kita cukup faedah kita bisa memberikan dari guru dan malam-malam kedua. Semoga Allah memberikan kita topiknya kepada kita untuk memahami ini dan semoga Allah memberikan kemudahan dan keamanannya. Amin. Subhanallah. Allahumma inna shalallahu alaihi wasallam.